Mitra Bisnis, Detik menulis, Badan Karantina Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, belum lama ini memusnahkan 45 ton bawang merah ilegal asal Malaysia yang dinilai tidak dilaporkan dan pengirimannya tidak sesuai aturan. Di sisi lain, belakangan ini, harga bawang merah melonjak berkali-kali lipat dari harga normal akibat kurangnya pasokan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda mengenai hal ini? Jadi memang setiap pengusaha itu harus memahami aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Tetapi sebagai pemerintah, setiap peraturan yang dikeluarkan itu harus disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Tidak hanya kepada segelintir orang atau hanya beberapa organisasi, tetapi harus seluruh Indonesia. Kalau sosialisasi ini juga diberikan waktu yang cukup, jangan sampai seolah-olah sosialisasi itu dilakukan hanya satu kota atau dua kota ya, karena anggaran nggak ada. Sehingga menurut saya, kalau satu peraturan itu dilanggar, tentu ada penyebabnya. Mungkin karena pengusaha yang nggak tahu, atau yang kedua karena sosialisasi yang nggak terlalu luas ya. Yang ketiga, masalahnya kalau sampai terjadi seperti harga bawang naik, kemudian ada bawang impor yang tertahan di satu pelabuhan itu tertunda, berarti memang di situ ada masalah kesengajaan, ada unsur kesengajaan, karena ini ternyata aturan baru mengenai impor hortikultura ini menurut saya memang kurang pas ya, tidak disosialisasikan dengan baik, karena apa? Itu nanti hortikultura hanya masuk di Tanjung Balai, kemudian masuk dari Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan Pemda Surabaya merasa bahwa saya tidak mau apa daerah saya kemasukan buah-buahan atau hortikultura impor, sehingga dibuat aturan bahwa tidak boleh keluar. Ditambah lagi nanti truk-truk yang masuk di sana demo ya, sehingga akhirnya hari ini saya tidak ada tidaknya bawang. Apel itu tidak ada di seluruh supermarket di Indonesia kecuali apel Malang. Yang ketiga, yang kalau kita belajar dari negara lain seperti di negara Tiongkok ya, kalau ada barang yang disita itu sebenarnya bukan dimusnahkan, tetapi kemudian dikuasai oleh negara, kemudian nanti kemudian diteliti dengan peraturan apa, dengan peraturan apa pengadilan, baru itu boleh dimusnahkan atau diakar. Itu dengan catatan kalau barang itu memang mengandung penyakit atau membahayakan. Kalau barang itu masih bisa dimanfaatkan, sebenarnya itu bisa dikuasai negara, kemudian dilelang dan dimanfaatkan untuk keperluan ya orang-orang kita yang masih ada yang kurang ya. Nah, saya khawatir kalau cara pemusnahan itu dilakukan seperti itu, yang terjadi adalah bermainnya para mafia-mafia. Jadi importer ini kan bersaing antara satu importer dengan importer yang lain. Ya, kalau sampai satu importer merasa saingannya itu bisa masukin, akhirnya dengan segala apa cara dia akan mencoba untuk mencegah barang dari pesaing yang lain itu masuk. Nah, pemusnahan ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh para. Saya tidak menuduh, tetapi ini bisa terjadi ya, karena seringkali itu kenapa dimusnahkan. Sedangkan di dalam negeri harga sedang tinggi sekali, konsumen kesulitan, itu burung kata teriak karena harga bawang nggak ada, kenapa ada barang dimusnahkan. Jadi kan ini ironi, dan seolah-olah ini ingin mencederai peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh para menteri kita dengan baik. Nah, ini mesti perlu kebijakan, kita perlu wisdom, yang juga perlu semacam koordinasi yang kuat ya di antara para menteri maupun dari apa dengan Pemda. Kalau itu tidak dilakukan, nanti tidak hanya bawang, bawang merah, cabai, kemudian nanti hari ini apel nggak ada, nanti daging, ikan dan lain-lain. Jadi kita akhirnya nelayan kita akan sangat terganggu ya, karena keperluan hari harinya untuk pangan aja kita harganya naik turun seperti roller coaster tadi. Lalu ke depannya, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar harga komoditas bawang bisa kembali stabil, Pak? Satu yang mesti dilakukan, peraturan mengenai pelabuhan masuk ini harus dievaluasi. Karena dari sejak tahun 2000, saya sendiri waktu itu sebagai ketua asosiasi selalu ngomong bahwa membawa barang atau jeruk dari Medan ke Jakarta itu melalui ratusan pos-pos ya, ditambah dengan jembatan timbang, dengan preman-preman maupun pungli-pungli yang jadi jalan. Bagaimana sebuah Tanjung Balai dan Tanjung Perak itu dijadikan pelabuhan masuk ya, bagaimana konsumen di kota-kota di Jakarta, di Bandung, di Cirebon semua harus membayar barang impor itu dengan mahal. Makanya evaluasi harus dilakukan terhadap pelabuhan impor, karena kalau memang di Medan atau di Surabaya ternyata tidak bisa untuk pintu masuk ya, kenapa tidak buka Tanjung Perak, tidak kenapa dibuka pelabuhan-pelabuhan lain, kita kan bisa menambah jumlah petugas karantina maupun bea cukai di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Dan kedua, saya juga sebagai eksportir, dengan dibukanya beberapa, kalau kita mau ekspor perlu kontainer yang pakai river, itu juga ada kesulitan. Sekarang ini terpaksa harus jalannya macet gara-gara kontainer kosong harus diambil dari Surabaya, nanti apa barangnya dibawa lagi kembali ke sana, sehingga akhirnya preman-preman di sepanjang jalan dari Medan ke Jakarta maupun dari Surabaya ke Jakarta itu akan Lakukan nggak usah kerja, tapi dapat uang. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.